ana dewa ngangklang jagat. Dewa ngangklang jagat ya ana dipati ya wis. Nyangkeng papa banget yuk di save tenagane. Kali bar loro. Ayo. Aku wis mangkat. Wah, ya wis dipeksa sing lanang. Anak sing lanang sing wedok melu kabeh kan bayare dobel. Anak sing wedok loro sing lanang mangkat kan tuna. Oh. Sing lanang ki petung banget kok. Raine nganti kaya kalkulator. Ya wis ben ora apa-apa. Langgame ya saka Kalimantan Utara. Dicaosi lumantar streaming PWKS live. Iya. Ya. Loh. Jare Langgam. Kok tak tantung tak? Upama ya. Tembang angan jare iso nggo Langgam. Langgam iso. Digarap Langgam ra apa-apa. Sesuk adhe kudu golek garapan srepek dilanggamke. Oh iya. Kanca duduk kanca drok-drok. Tuluntuk entang kura terus dipacul sirahe karo seniman-seniman ngerusak tatanan kuwi. Heeh, yo. Yeah. ya truk. Lewat tembang kangen aku titip salam. Nana tresnaku ora bakal ilang. Lewat tembang kangen aku titip salam. Komen salam. Kowe ora apal ki rasa sok nembang to, Reng. Saking senengku karo tembang-tembang Jawa kok ya, Tru. Ha iya. Slendro wis diaturake, pelok bem wis diaturake, saiki pelok barang. Nah, kowe sing tak karepe nganggo barang kuwi, Tru. Heeh. Percuma ora nganggo barang. Ha iya. Yo, kowe arep nembang apa, Gong? Tak pasrahke kowe. Pelok barang? Heeh. Suara pria. Waduh. Suara pria. Sopo? Mas Katno. Oh iya, iya. Men. Nembang apa, Gong? Nganu terus apa jenenge? Banjet. Oh iya, iya. Wah, Katno iki nek nulungke suarane jian nek wong wedok wis tak rabeni tenan. Suarane halus. Raine alus. Omong medhi malah. Omongane ya ora tau kasar. Alus omongane iki ora tau piye-piye. Coba kaya ngapa? Cakepane terserah Mas Katno. Piye ngendi? Cangkriman. Oh. Cangkringan dhuwur kono. Wah, tenan, Truk. Ya Katno iki tragedine ya nang kidul kono kuwi. Kok tragedi? Apa sambatan gone Agnes dadi manten kae? Entuk sangu roti. Oh, wah mempeng ling gawa roti tiba saka motor. Sak uwonge. Selak isin roti ditinggal, sandal ditinggal, Katno bablas. Oh. Nganti tak kon goleki sapa sing tiba rotine sandale ya tiba mesake mbok menawa kejlungkup ning sawah ora sadar goleki Mbah Wondo wadah langsung sila ning aspal sret langsung ngetoke wadya bolane jem setan mri prayangan terus laporan aku mboten ketemu Pak. Genah Katno iki sing tiba iki. Ya. Wah, jan piye? Alus ta terus? Yo kya. Nira. Wira suara kok koyong ini kidan. Kang ro pradongo. Jurit. Kang poro pradongo. Nak bengok saben bengi kok yo suarane Mas Katno karo Mas Egol iki ora antek yo Gong. Manut jamuku. Oh. Ha kencur diparut tasane apa-apa pres nang gelas kae anu apa jenenge ndok Jawa kuningane. Oh, inggu sithik. Iya, dublak setengah gelas wae langsung dombe terus sare. Wah, suarane bali meneh. Oh iya toh. Kuwi jamune ora tak delekke aku nek ndek jamu apik iki. Iya. Men do dido digawe terus nek nganggo kuwi mesa ora apa? Metu suarane. Bacem sandal. Wis senengane dirungokke apik-apik kok ora. Alnulatul tane. Sasra.